Jika ada seorang yang senang bawa Al-Quran setiap harinya, namun sangat jarang membaca terjemahnya, apakah sikap ini yang tercela? Termasuk bisikan setan agar termasuk golongan orang hanya baca Al-Quran sampai tenggorokan saja? Sebenarnya tidak, ya cuma ini satu amal yang baik orang baca, orang mana-mana bawa mushaf Al-Quran dan untuk membacanya. Kita katakan yang melakukan amal soleh, siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran untuknya satu hasanah Allah lipatkan 10 kali lipat. Akan tapi cuma kita sarankan, nasihatkan, demikian juga sempatkan waktu untuk baca terjemah Quran atau bahkan tafsir Quran.